Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, ikhwatana rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang mulia ini di hadapan kita ada kutaib yang diberi judul Fadlul Madinah wa Adabu Suknaha wa Ziyaratiha, yang disusun dan disajikan oleh Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Abbad Al-Badr rahimah hafizahullahu ta'ala. Beberapa faidah sepantasnya untuk kita menukilnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat untuk kita sebagaimana diinginkan dari penulisnya, yaitu agar setiap orang mengetahui, terutama kaum muslimin, keutamaan kota Madinah dan bisa mencintainya sebagaimana An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintainya dengan kecintaan yang sangat sebagai kota suci, kota Al-Haram setelah Haram Al-Makki, dan mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An-Nabi Al-Karim, merupakan ibadah, dan mengamalkan apa yang beliau amalkan wujud dari kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Mengikuti beliau dalam hal-hal yang dicintai oleh beliau, mengamalkan perkara sunnah yang beliau cintai, adalah hal yang dicintai oleh Allah, yang Allah akan membalas kecintaan kita kepada beliau, taatnya kita kepada beliau dengan kecintaan Allah kepada kita. Dan Allah akan menjadikan kita sebagai wali min awliyaihi, yang tentunya kita berharap dengan hal tersebut Allah akan melunakkan hati kita. Dan setelahnya Allah akan melunakkan jasad kita sehingga bisa khudu', khusyuk kepada Allah, tawaduk kepada hamba-hamba Allah, dengan sebab ilmu yang telah kita ketahui dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita tidak bisa membacakan semuanya, ada beberapa kitab sebenarnya, akan tetapi yang tidak kita bisa sempurnakan, semoga yang lain bisa memberikan faedah. Apa yang kita dapatkan, semoga itu bisa menjadi bekal atas kecintaan kita bagi yang menghendaki safar ke Al-Haram, atau kalau memang kita belum diberikan kesempatan yang sekarang, semoga kecintaan kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menyampaikan kita pada hal-hal yang kita cintai dengan kekuasaan dan kemudahan darinya. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak atas keinginan seorang hamba, maka innahu ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang susah bagi Allah dan tidak ada yang besar di hadapan Allah, dan semuanya menjadi mudah di hadapan Allah atas usaha seorang hamba. Dan ini kita memulainya dengan mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal untuk kalian di dunia kalian, dalam muamalah, dalam ibadah, dan di akhirat kalian adalah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan dari manhaj ahli sunnati wal jamaah oleh para ulama, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nusali al-Uthaymin dalam Muqaddimah al-Usul al-Thalathah, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Di antara bentuk ketakwaan itu adalah memulai setiap amalan dengan ilmu. Ilmu sebelum berucap dan beramal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Al-Madinah, Madinatul Rasul. Kota Madinah yang kita maksud adalah Madinah, kota di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal padanya hingga beliau wafat. Disebut pula Thayyibah atau Thayyibatut Thayyibah, kota yang baik atau penuh kebaikan, atau orang baik yang tinggal padanya, atau kalau diterjemahkan ya baiknya yang baik. Jadi yang baik-baik dikumpulkan di kota Madinah tersebut. Naam. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Jibril banyak menyinggahi nabinya, dan di sanalah naam rotasi naam dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Al-aulad yang di pinggir coba maju ke depan. Naam. Atau dipanggil namanya. Siapa itu yang di belakang? Barakallahu fiik. Ah, yang pintar-pintar. Masya Allah. Maju dikit. Naam. Jazakallahu khairan. Tayyib. Kota Madinah adalah kota bertemunya dua kaum terbaik yang Allah puji di dalam Al-Quran, Al-Muhajirin dan Al-Ansar. Dan disanalah mulai menyebar dakwah Islam secara naam besar-besaran. Dimulai dari zamannya Nabi SAW, kemudian disertai zaman berikutnya dari zaman Khulafaur Rasyidin hingga mencapai benua Eropa. Dan sangat luas sekali dari daratan di dunia yang telah dicapai oleh dakwah Islam yang bersumber dari kota Madinah. Di sanalah ibu kotanya kaum muslimin terdahulu. Dari sana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin mengangkat bendera naam menegakkan agama Allah, agama tauhid. Dan dari sanalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim surat-surat untuk para raja dalam menegakkan tauhid. Darul Hijrah, Darul Hidayah. Naam, dan beliau wafat dan dimakamkan padanya. Dan beliau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan wa fiha 'asha sallallahu alaihi wasallam akhir hayatihi wa biha mata wa fiha kubira wa minha yub'atsu. Naam, wa qabruhu awwalul kuburi insyiqaqan an sahibihi wa la yuqta'u bi makani qabrihi ahadin minal anbiya'i siwa makani qabrihi. Naam, dia adalah Darul Hijrah Mustafa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana beliau tinggal dan di sana beliau wafat. Di sana beliau dimakamkan dan di sana beliau akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan beliau adalah hamba Allah yang awal kali dibangkitkan pada hari kiamat. Naam, sebelum dua sahabatnya yang lain. Dan tidak ada seorang nabi pun yang dipastikan makamnya kecuali An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada di kota Madinah. Dari beberapa penyebutan keutamaan tersebut, kita mengetahui diutamakannya kota Madinah di sisi An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebagian dari keutamaan yang bisa kita sebutkan di sini, kita sebutkan secara ringkas, beliau menyebutkan adalah yang pertama, Keutamaan kota Madinah adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kota Al-Haram yang penuh dengan keamanan. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah." Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Makkah dan aku telah mengharamkan kota Madinah. Maksud dari kata haram yang disebutkan oleh Nabi dan yang disebutkan beliau tentang Nabiullah Ibrahim adalah izharut tahrim. Naam, izharut tahrim yaitu menampakkan kehormatan, menampakkan sesuatu yang dilarang yang lebih padanya. Tayyib, dikarenakan hukum halal atau haram secara asal adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika Nabiullah Ibrahim mengharapkan kota Makkah dihormati, dan demikian juga Nabi Muhammad SAW menghendaki kota Madinah menjadi kota yang dihormati kedua setelah Makkah, maka Allah mengabulkan. Maka beliau menisbahkan Ibrahim mengharamkan kota Makkah dan aku mengharapkan atau aku menjadikan Madinah adalah kota yang haram. Artinya adalah kota naam yang dinampakkan oleh beliau berdua keharamannya atau kesuciannya, dihormati dan disucikan, dilakukan pada hal pada negeri tersebut perkara-perkara yang khusus yang tidak dilakukan di tempat yang lain karena kehormatannya. Di tempat lain boleh, di tempat tersebut tidak boleh. Kenapa? Karena menghormati hukum-hukum yang dikhususkan oleh Allah di dalam dua kota suci tersebut. Naam. Dan salah satu yang menjadikan istimewa di antaranya yang nanti juga akan disebutkan oleh beliau adalah Allah menjadikan dua masjid yang istimewa ada di kota tersebut. Khusus di kota Madinah adalah ada Masjidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Di mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Al-Masjidul Haram wa masjidi hadha wal masjidil aqsa. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak boleh seseorang berbekal khusus safar untuk menempuh perjalanan menuju masjid kecuali salah satu dari tiga masjid. Yang pertama Masjid Al-Haram Mekah yang ada Ka'bahnya. Kemudian yang kedua masjidku ini yaitu Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Dan yang ketiganya dan naam disebutkan oleh Nabi adalah Masjidul Aqsa, Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestine. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya dan Allah memerdekakan dari naam penjajahan orang-orang Yahudi, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka dan menghancurkan makar mereka atas penindasan mereka terhadap kaum muslimin. Ya Aziz, Ya Jabbar, taqabbal minna. Tayyib. Dan yang kedua dari masjid yang ada yang disebutkan, yang istimewanya disebutkan oleh Allah adalah Masjid Quba. Dan itu juga ada di kota suci Madinah. Naam. Dan masing-masing dari dua masjid tersebut memiliki keutamaannya. Semoga kita bisa membacakan di naam di poin yang berikutnya. Dan yang disebut dengan kota Madinah adalah kota yang disebutkan oleh Nabi dalam batasan-batasan yang telah diketahui. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk menziarahinya. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, al-madinatu haramun ma baina airin ila thawrin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Madinah itu adalah kota suci yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah yang ada di antara naam gunung air dan yang ada di antara gunung Thaur, daerah yang diketahui. Antara batasan ini dan batasan ini adalah Madinah, Aur dan Thaur. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, wa ma bainala bataiha, yang di antara dua bukit ini adalah kota Madinah. Dan di dalam riwayat yang lain lagi, Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi mengatakan, inni haramtu ma bainala batail Madinah an yuqta'a idaduha au yuqtala saiduha. Aku mengharamkan apa yang ada di antara dua bukit kota Madinah ini untuk dipotong ranting-rantingnya, dan aku mengharamkan untuk dibunuh binatang buruannya. Di tempat lain kita mematahkan ranting yang kita tak tanam, tidak ada hukumnya. Ya. Adapun kalau yang ditanam oleh kita sendiri, tidak beda. Tapi kalau misalkan itu di tempat lain kita memotong, hampir tidak ada pembahasannya. Tapi itu tidak di kota Al-Haram. Kita tak menanam, kita tidak boleh memetiknya. Nah, secara khusus adalah apa yang Allah tumbuhkan selain dari yang ditanam manusia seperti kurma dan yang semisalnya. Dan yang kedua, kata Nabi SAW, tidak boleh dibunuh binatang buruannya. Boleh berburu di tempat lain untuk kebutuhan manusia, tidak mengapa. Tapi tidak di dua kota suci Al-Haram, Makki dan juga Madinah. Nah, setelah melalui periode masa yang berbeda, batasan kota Madinah bertambah sesuai dengan kebutuhan zaman. Penduduknya bertambah, meluas batasan kota Madinah. Akan tetapi yang diharamkan Nabi SAW telah disebutkan adalah antara yang batas timur dan barat. Batas utara dan selatan sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Maka yang lebih dari apa yang telah disebutkan oleh hadith-hadith Nabawi, naam, maka itu tidak disebut sebagai daerah Al-Haram. Dan batasan-batasan itu disebutkan telah ditandai. Naam. Riwayat yang lain yang menyebutkan adalah hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bainal labataini au ma bainal harrataini au ma bainal jabalaini au ma baina airin ila thaurin. Naam. Antara dua bukit, antara dua gunung, antara dua kampung harroh. Harroh ini permukaan tanah yang disebutkan tanahnya bebatuan warna hitam seperti layaknya tanah yang terbakar oleh panas yang tinggi sehingga mengeras dan berwarna hitam. Dan itu ada di sisi timur dan sisi kota baratnya kota Madinah. Naam. Ada yang Nabi SAW kadang menyebutkan wa ma bainal jabalaini, di antara dua gunung, wa ma baina airin wa ila thaurin. Lafaz-lafaz tersebut adalah lafaz yang tidak bertolak belakang akan tetapi saling melengkapi, seperti kita menyebutkan suatu daerah itu ada di sisi timurnya ini, sisi utara, selatan dan baratnya. Maka batasan itu tidak bertolak belakang akan tapi semakin menyempurnakan. Maka penyebutan hadis Nabi, perbedaan penyebutan itu tidak menyebutkan pertentangan akan tetapi penegasan bahwasanya apa yang di antara batasan-batasan tersebut adalah kota Madinah. Adapun di mana ketika kita merasa ragu, ini masuk kota Madinah atau enggak? Boleh enggak kita mengambil sebagian ranting dahan, ataukah boleh enggak kita mematikan hewannya, semut atau yang semisalnya? Ya. Bahkan sekalipun itu semut ataupun serangga yang tidak mengganggu, kemudian kita mengganggunya, maka hal tersebut ada hukum yang perlu diketahui. Maka kata beliau rahimahullah, Nabi SAW telah memberikan solusi dalam masalah asyubuhat. Famanittaqa asyubuhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati faqad waqa'a fil haram fil harami. Sebagaimana itu disebutkan dalam hadis An-Nu'man Ibn Bashir dalam kitab Sahih. Siapa yang meninggalkan perkara yang meragukan, maka dia telah menjaga agamanya. Siapa yang dia terjatuh dalam perkara syubhat yang dia tidak tahu kepastiannya, maka dia telah mencampakkan agamanya dalam perkara yang haram. Ini yang pertama, keutamaan kota Al-Haram, Madinah diharamkan dan disucikan, dimuliakan dan dihormati oleh Allah, sehingga ada batasan-batasan hukum yang perlu dijaga. Nah, yang tidak sama di kota-kota yang lain selain kota Makkah. Keutamaan yang kedua dari kota Madinah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha sammal Madinah Thabah, dalam riwayat dari Imam Muslim. Nah, Nabi mengatakan sesungguhnya Allah telah menamakan kota Madinah adalah kota Thabah, dari kata Thayyibah yang kita mengartikan tadi baik. Apakah baik orang yang tinggal padanya, atau kebaikan yang keluar darinya, atau kebaikan yang dibawa masuk kepadanya. Di antara yang ada padanya adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumber kebaikan. Dan yang beliau bawa adalah wahyu Allah yang menyebabkan kebaikan di seluruh alam semesta dan bangsa jin serta manusia. Dan kebaikan yang terpelihara padanya ada keimanan yang beliau bawa. Dan itu yang keluar dari kota Madinah yang terbesarnya setelah rezeki Allah Subhanahu wa taala dari sisi dunia. Naam. Dan kebaikan yang dibawa masuk padanya adalah keimanan orang-orang yang mencintai Allah dan yang mencintai Rasul. Itu di antaranya selain rezeki Allah yang dibawa masuk ke kota Madinah sebagai rezeki bagi hamba-hamba Allah yang tinggal di sana. Maka barakallahu fikum, nama itu diberikan oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Keutamaan kota yang penuh dengan kebaikan. Sehingga yang dinasihatkan atas baiknya kota Madinah, maka bersiaplah dengan ketakwaan, bersiaplah dengan keikhlasan, dan bersiaplah menyambut kebaikan, baik lahir, baik batin. Persiapkanlah untuk menimba ilmu padanya, apa yang kita jumpai dari ilmu yang bermanfaat di sana. Bersiaplah untuk mengambil kebaikan akhirat, naam, lebih daripada mengharapkan kebaikan dunia yang akan kita dapatkan di sana. Kenapa? Allah akan melipat gandakan, tidak 10 kali lipat, tidak 100 kali lipat, dan tidak, naam, 700 kali lipat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu keutamaan salat di Masjid Nabi itu 1000 kali lipat lebih baik daripada keutamaan sholat di masjid yang lain selain Masjidil Haram Makkah. Nah, maka ini kebaikan yang kedua. Kebaikan yang ketiga, dan sudah kita singgung pada kebaikan yang pertama, itu adalah tempat menyebarnya atau berkumpulnya keimanan. Nabi SAW menyebutkan innal imana layak rizu ilal madinati kamata rizul hayyatu ila juhriha, rawahul Bukhari. Wa makna dhalika anal imana yattajihu ilaiha wa yakunu fiha. Naam. Wa ya'ummunaha wa yaqsidunaha. Naam. Yadfa'uhum ila dhalikal iman wa mahabbatu hadihil buq'ah al mubarakah alati harramahallahu. Sesungguhnya keimanan akan mendatangi kota Madinah seperti datangnya hewan-hewan melata menuju lubangnya. Naam, terus berdatangan demikian kata Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau menyebutkan Fadilatul Syekh rahimahullah hafizahullah taala, yang dimaksud iman akan berdatangan padanya adalah kaum muslimin yang mengimani dan membenarkan apa yang beliau bawa. Naam, dan membela apa yang beliau bawa. Atas keimanan mereka, mereka akan mendatangi tempat yang mulia tersebut yang diberkahi oleh Allah, yaitu kota Madinah. Apa yang menyebabkan orang datang ke Madinah? Bukan harta, bukan saudara, bukan kekerabatan dan fanatisme, akan tetapi karena mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengharapkan pembenaran dari apa yang mereka imani dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang ketiga, yaitu menjadi pangkalan keimanan. Naam. Tayib. Dan dari sini barakallahu fikum, dicela orang-orang yang mereka itu membenci kota Madinah, kota Arab, kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan seruan-seruan batil mereka. asabiyah mereka. Kita ini orang Indonesia, harusnya menjaga nasionalisme lebih tinggi daripada apa namanya kecintaan kepada orang-orang Arab. Yang mereka maksudkan adalah fanatik kepada bangsa Indonesia, dengan merendahkan bangsa Arab yang di sana ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kita tidak merendahkan bangsa Indonesia, akan tetapi sebagai seorang Muslim hendaknya kita lebih memuliakan Nabi dan apa yang beliau cintai lebih daripada apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri, bukan karena merendahkan, akan tetapi tafadulun fil iman, tafadulun fil mahabbah, lebih mencintai dan lebih mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan menghindarkan perkataan-perkataan yang batil yang penuh syubhat dengan mengatakan perkataan tadi. Kalau mau berislam jangan seperti islamnya orang Arab. Nah, terus seperti apa? Nah, maka barakallahu fikum, itu adalah ucapan yang batil yang tak mungkin untuk diucapkan oleh seorang yang muslim. Atas kecintaan mereka kepada Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke berapa? Keempat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan umirtu bi qaryatin ta'kulul qura, yakni umira bil hijrah. Yaquluna laha Yathrib wa hiya al Madinah. Rawahu al Bukhari wa Muslim. Keutamaan yang ketiga, yang keempat adalah Nabi mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah untuk hijrah menuju kampung yang melahap kampung yang lain. Nah, orang Arab dahulu mengatakan itu adalah kampung Yathrib, dan itu pula yang disebut sekarang dengan kota Madinah. Dan para ulama menyebutkan kampung memakan kampung yang lain, sebagaimana mereka tafsirkan adalah tuntasaru alaiha, kampung yang diberikan kemenangan oleh Allah atas peperangan yang mereka lakukan. Dan itu yang terjadi. Ketika Nabi SAW tinggal di Madinah, maka yang ada adalah kebaikan demi kebaikan. Setiap peperangan yang mereka memusuhi kota Madinah karena Nabi tinggal padanya dan umat Islam ada padanya, yang ada adalah pertolongan demi pertolongan. Dan itu adalah dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Naam, itu tafsir yang disebutkan oleh para ulama, kampung memakan kampung yang lain. Artinya, sedalam setiap pertempuran yang mereka dimusuhi padanya, mereka yang menang, sehingga kampung yang lain itu menjadi dikuasai dan tunduk kepada kota Madinah. Makna yang lain adalah dibawa kepadanya hasil-hasil ghanimah peperangan. Ketika perang ke negeri yang lain, yang mereka kampungnya orang-orang musyrik dan mereka kalah, hasil peperangan itu dijadikan sebagai ghanimah, yang dijadikan sebagai bahan atau sebagai perbekalan kaum muslimin. Naam, dalam gudang-gudang mereka, ya, gudang negara, gudang naam, ya gudang negara. Naam, ada di kota Madinah, dan bahkan itu terjadi sekalipun itu Kisra wa Kaisar, sekalipun itu bangsa Persia dan bangsa Romawi yang pada waktu itu adalah bangsa terbesar dan termaju di masanya. Mereka terkalahkan oleh kaum muslimin, emas dan peraknya diusung ke kota Madinah dan dijadikan perbekalan kaum muslimin untuk berdakwah kepada Allah dan membangun kota Madinah. Nah, ini kampung yang disebutkan oleh Nabi SAW ta'kulul qura, qaryatun ta'kulul qura. Keutamaan yang lain, dan ini yang kelima, tayyib, adalah Nabi SAW menjanjikan syafaat beliau untuk orang yang bersabar tinggal di kota Madinah atas kesusahan tinggal di kota Madinah. Apakah susah karena cuacanya yang ekstrim dan tertimpa penyakit yang ada padanya, ataukah susah menjalani kehidupan yang dia mendapatkan ujian padanya dalam mencari ma'isyah. Beliau mengatakan al-Madinatu khairun lahum lau kanu ya'lamun. Kota Madinah jauh lebih baik bagi mereka. Ketika Nabi mendengar sebagian orang mereka keluar dari kota Madinah karena kesusahan, Maka Nabi SAW mengatakan Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka ini kaum yang memiliki ilmu. Orang munafik mereka merasa risih. Orang-orang yang memiliki keimanan yang di pinggiran, ya, yang tak kokoh imannya, mereka merasa resah dengan banyaknya ujian tinggal di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengatakan, kalau mereka Madinah adalah baik bagi mereka kalau mereka yang mengetahui. La yadawa adun rohbatan anha illa abdallahullahu fiha man huwa khairun minhu. Tidaklah seorang yang benci padanya meninggalkannya kecuali Allah akan mengganti orang tersebut dengan orang yang lebih baik daripada dirinya. Wala yathbutu ahadun ala la'waiha wa jahdiha ila kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Dan tidaklah seseorang berusaha sabar padanya atas susahnya penghasilan, susahnya kehidupan padanya sampai dia wafat padanya kecuali aku baginya akan menjadi seorang pemberi syafaat atas dosa-dosa yang dia lakukan. Dia mungkin memiliki kesalahan, dosa, tapi dia sabar di kota Madinah atas keterbatasan yang ada dan dia wafat padanya, maka Nabi akan menjadi syafaat atasnya. Kekurangan dia akan dimintakan ampun nanti pada hari kiamat oleh An-Nabi SAW sebagai orang yang tinggal di kota Madinah. Wa syahidan yaumal kiamah, dan atas amalan yang dia telah lakukan padanya di kota tersebut, Nabi akan menjadi saksinya. Rawahu Muslim. Dan tentunya ini keutamaan yang sangat tinggi, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nabi bagi kita sebagai saksi, Nabi bagi kita sebagai orang yang memberi syafaat. Nah, yang keenam dari keutamaan yang ada di kota tersebut, Allah Subhanahu wa taala na'am menjadikan peringatan bagi orang, menjadikan peringatan bagi orang yang mereka melakukan pelanggaran padanya tidak seperti di tempat yang lain sebagai bentuk penghormatan padanya. Allah memberikan peringatan bagi orang yang melakukan kemaksiatan padanya, ya, di negeri tersebut tidak seperti di tempat lain sebagai bentuk penghormatan kepada kota tersebut. Beliau mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Al-Madinatu haramun ma baina airin ila thaurin. Madinah adalah kota yang dimuliakan oleh Allah, yang dihormati oleh Allah, yang terletak antara kampung Air dan Thaur. Siapa man ahdatha fiha hadatsan aw awa muhditha fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Siapa yang melakukan perbuatan dosa padanya, perbuatan bid'ah padanya, ataukah dia na'am menyembunyikan pelaku dosa, melindungi pelaku dosa, dia enggak berdosa, orang lain, dia tertuntut hukum orang ini, dia menjaganya. Oh, enggak ada dia di sini. Ya, menghindari, melindungin orang yang melakukan salah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dua orang ini yang melakukan dosa atau yang menutup-nutupi orang yang melakukan dosa padanya, fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Maka ia akan mendapatkan laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan. Ketika dia akan dihukum oleh Allah, maka tak diterima darinya sarfan wala adlan. Enggak ada kompensasi. Tidak amalan sunnah yang kau lakukan, tidak amalan wajib yang bisa menjadi penebusnya. Biasanya kalau orang salah, ada kompensasi atau toleransi untuk mengurangi dosanya atau kafaroh biasa disebut. Ya sudahlah, karena kamu juga punya kafarohnya, punya penebusnya, maka dimaafkan kesalahanmu. Ya, akan tetapi barakallahu fikum, Allah mengatakan la yaqballahu minhu sarfan wala adlan. Untuk orang yang melakukan dosa di kota Madinah, Allah memberikan ancaman, tebusan tidak berlaku. Dan bagi orang yang dia menyembunyikan pelaku dosa. Tayib. Yang ketujuhnya, Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan doa kebaikan, Allahumma barik lana fi thamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Untuk keberkahan dunia orang yang tinggal di kota Madinah, dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mujabun, didengarkan oleh Allah. Ya Allah, berkahilah kami atas rezeki buah-buah yang kami miliki. Ya Allah, berkahilah kami atas negeri kami, Madinah. Ya Allah, berkahilah kami atas takaran-takaran kami. Ya Allah, berkahilah kami atas mut-mut kami. So' takaran dalam ukuran so', mut takaran dalam bentuk mut. Naam. Ini doanya Nabi. Maka rezeki yang Allah limpahkan kepada kota Madinah, sekalipun itu satu so', itu lebih bermanfaat daripada di tempat yang lain atas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengimani dan membenarkan apa yang beliau bawa, sehingga keimananlah yang membawa kita padanya dan keyakinan kita kepada apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tayib. Berikutnya, dan ini disebutkan oleh beliau, yang keutamaan yang istimewa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala anqabil Madinah malaikatun la yadkhuluha ta'un wala dajjal. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di setiap jalan-jalan menuju kota Madinah, baik itu jalan besarnya ataupun jalan kecilnya, jalan gang maupun jalan-jalan tikusnya yang kecil-kecil, semuanya ala anqab, semua jalan yang masuk ke kota Madinah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, padanya ada malaikat-malaikat yang dikuasakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. La yadkhuluha ta'un, tak akan memasukinya sekalipun itu penyakit ta'un. Walad dajjal, dan bahkan itu sekalipun dajjal, yang dajjal mengatakan tidak ada satu daerah pun di muka bumi yang itu tersebut namanya kecuali aku akan masuki dan aku akan merusaknya. Dajjal sebagaimana disebutkan dalam hadis Safinah, hadis Tamim Ad-Dauri, Tamim Ad-Dari, ketika beliau singgah di suatu pulau di tengah laut, ketika beliau terdampar bersama para sahabat yang lain, ketika ketemu Jassasah, ketemu dengan makhluk yang namanya Dajjal, yang dia katakan, saya adalah Dajjal dan saya akan melalui suatu kampung, maka tidak ada kampung yang aku lalui kecuali akan aku rusak keimanannya dengan kerusakan yang sangat. Itu kata Dajjal, dan itu tidak akan masuk ke kota Madinah. Maka diberkahilah kebaikan dunia, diberkahilah keberkahan akhirat bagi orang yang di kota Madinah. Naam. Dan hadis yang datang di kota tentang kota Madinah banyak sekali, dan di antara yang kita bisa sebutkan itu adalah sebagian kecilnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala naam bisa naam tayyib menjadikan kecintaan kita atas negeri tersebut, naam mencintainya seperti kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh beliau dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bepergian safar dan beliau masuk di kota Madinah, apabila menaiki unta ataukah kuda, maka beliau segera memacunya, ya. Dan apabila beliau menaiki kendaraan selain itu, keledai ataupun bagal yang lebih kecil, maka beliau semakin menggerakkannya, karena keledai ataupun bagal, yaitu apa, peranaan keledai lebih kecil, tak bisa melaju seperti melajunya kuda, maka dipercepat. Kata Aisyah dan kata para ulama, hal itu karena kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk segera masuk di tempat yang beliau sangat mencintainya setelah kota Makkah, tempat kelahiran beliau. Naam, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa perkara penting yang butuh kita sebutkan atas singgahnya seseorang di kota Madinah. Lebih dari beberapa keutamaan kota Madinah tersebut, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang lebih inti dari yang disebutkan dari keutamaan kota Madinah adalah padanya ada Masjidur Rasul. Masjid yang dibangun oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Yang beliau mengatakan, salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi masiwahu ilal Masjidil Haram. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sholat di masjidku ini lebih baik 1000 kali dari sholat di tempat yang lain kecuali Masjidil Haram. Kalaulah di antara waktu dari waktu-waktu yang kita lalui itu ada waktu yang diutamakan, seperti misalkan adalah malam Lailatul Qadar yang padanya dilipatkan amalan sholih, lebih baik 1000 bulan, ya, lebih baik dari 1000 bulan mengamalkan na'am amalan di waktu selain malam Lailatul Qadar. Tentunya seseorang akan berpandangan ini adalah investasi yang begitu besar. Para pemilik harta ketika mereka itu mau menginvestasikan atau menabung hartanya, mengembangkan hartanya, itu memilih, saya mau bermodal di mana nih? Oh, ini cuma dapat 10 ribu. Yang ini cuma dapat 20 ribu. Oh, yang ini cuma dapat sekian rupiah. Maka dia akan memilih tentunya yang paling besar untungnya di waktu yang tercepat. Maka selain pada waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah seperti malam Lailatul Qadar, di sana ada tempat yang Allah muliakan yang amalan padanya itu, sholat padanya itu dilipatkan menjadi 1000 kali lebih baik daripada sholat di tempat lain, yaitu masjidnya Nabi. Nabi SAW tidak menyebutkan, oh itu sholat wajib saja, oh itu sholat sunnah saja, itu 1 kali sholat saja, itu 2 kali sholat saja, tidak. Akan tetapi dengan sholatun, dengan sebutan nakirah, itulah jenis sholat. Apapun sholatnya yang kita lakukan padanya, wajib ataukah sunnah, di waktu malam ataupun siang, itu akan lebih baik daripada di tempat lain selain Masjidil Haram Al-Makki. Sehingga dengan hal ini, tentunya orang-orang yang memiliki harta hendaknya termotivasi. Umur kita ini sampai berapa? Apakah kita mencapai untuk melipat gandakan amalan kita sampai 1000? Belum tentu 1000 hari ke depan kita bisa sholat, ya, dengan sholat yang sama, dengan keikhlasan yang sama, yang dipastikan pada 1 keikhlasan saja kita mungkin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lah ini dilipat gandakan, sehingga peluang untuk kita mendapat akhirat di sana lebih besar. Maka jangan terlena, jangan tergoda, jangan terfitnah atas kemewahan dunia yang kita miliki, akan tetapi kita lalai akan hal yang disebutkan oleh Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian itu haji dan umrah. Enggak bisa haji karena waktunya panjang, bisa umrah. Kedua-duanya hukumnya adalah wajib sebagaimana disebutkan oleh para ulama bagi yang terpenuhi padanya syarat. Dan syarat yang lebih utama, yang lebih terbesar adalah syarat harta untuk kita yang jauh dari Al-Haram. Sehingga ketika nominal tersebut mencapai, maka perhatikanlah berapa usia kita, sudah cukup belum tabungan kita. Maka ada perkara fardu yang di sana akan menaikkan lipat ganda lebih 1000 kali dari setiap amalan sholat kita di sana. Yang perlu diketahui barakallahu fikum, nah, seperti yang kita sebutkan, bahwasanya lipat ganda itu dilakukan di Masjid Nabawi, dan hanya di Masjid Nabawi, bukan di masjid yang lain di kota Madinah. Karena di kota Madinah ada beberapa masjid selain Masjid Nabi. Itu yang perlu diketahui. Sehingga kata Nabi SAW, sholat di masjidku adalah memang cuma sholat di masjidnya Nabi, bukan di sholat yang di tempat yang lain. Yang kedua, nah, masjid yang dimaksud adalah masjid yang dibangun oleh Nabi dan area perluasannya. Dan area perluasannya selain kuburan Nabi, karena kuburan Nabi bukan masjid Nabi sejak awal dibangunnya. Ya, sejak awal dibangunnya masjid itu, maka kuburan Nabi tidak masuk pada bangunan masjid itu, adalah rumah Aisyah, salah satu istri beliau, dan istri-istri Nabi dahulu memang tinggalnya di dekat masjid Nabi. Yang tinggal adalah rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, dan itu menjadi kuburan Nabi dan 2 sahabatnya yang mulia, yaitu Abu Bakar dan Umar. Maka para ulama mengatakan, dahulu ketika masjid itu dibangun dan diluaskan, maka tidak dilakukan di zaman Abu Bakar, Umar dan Khulafaur Rasyidin serta beberapa raja setelah beliau, itu tidak melakukan perluasan dengan memasukkan rumah Aisyah sebagai masjid. Sehingga enggak diketahui di zaman Nabi rumah Nabi itu masjid. Maka kita mengingat di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau iktikaf tidak pulang ke rumahnya, tapi Aisyah menyisiri beliau dari jendela rumahnya. Tidak keluar dari masjid. Kenapa? Karena itu ada di dekat masjid dan itu adalah rumah Nabi, bukan masjid Nabi, dan rumah Nabi tidak menjadi masjid Nabi sejak awal dibangunnya. Naam. Itu yang disebutkan oleh para ulama dan tidak dilakukan itu kecuali di zaman-zaman belakangan memasukkan area rumah Aisyah menjadi naam di dalam masjid, dan itu pun sudah didesain sedemikian rupa tidak masuk dalam area Masjid Nabawi. Maka barakallahu fikum, di area Masjid Nabawi selain yang itu ada batasannya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat padanya itu disebutkan lebih baik 1000 kali dari salat di tempat yang lain. Naam. Hal itu diketahui adalah sejak perluasan masjid di zaman Khulafaur Rasyidin dan Nabi mengatakan alaikum bisunnati wasunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan ajarannya para khulafa'ur rasyidin. Ketika Nabi wafat, para khulafa'ur rasyidin mereka memperluas masjid Nabi sesuai kebutuhan. Yang kita menyebutkan itu tidak memasukkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka salat padanya. Dan mereka salat padanya diperbolehkan. Sehingga apabila hal tersebut tidak masuk dalam kategori yang diizinkan untuk ditambah, maka akan ada pengingkaran dari salah seorang sahabat. Dan itu tidak dilakukan oleh mereka, menunjukkan sahabat yang mereka masih banyak hidup di masa itu menyetujui apa yang dilakukan oleh para khulafaur rasyidin dalam memperluas Masjid Nabawi untuk sholat padanya. Artinya sholat selagi itu di dalam area Masjid Nabawi dapat keutamaan apa yang disebutkan Nabi, lebih baik dari 1000 sholat di tempat yang lain. Ini catatan yang kedua. Catatan yang ketiga, barakallahu fikum, apabila masjid penuh maka datang lebih awal supaya enggak penuh. Maka barakallahu fikum, sholat tetap sah menjadi jamaah di luar batas masjid, tapi keutamaannya tidak dapat. Misalkan dia sholat di jalan yang itu sudah keluar dari area masjid, ya sholatnya sah, akan tetapi tidak dapat keutamaan sholat di dalam masjid Nabi, dikarenakan Nabi mengatakan sholat di dalam masjidku. Naam. Dan tentunya yang paling baik adalah yang mereka sholat di raudhah yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina baiti wa mimbari raudhun min riyadun min riya au raudhatun min riyadil jannah. Naam, rawahul Bukhari wa Muslim. Antara mimbarku, mimbar di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari di mana beliau berkhutbah yang dibutuhkan berdiri di atas mimbar, wa baiti, dan rumahku, yaitu rumah yang Aisyah tinggal padanya, ya, yang jadi makamnya Nabi SAW, dan Nabi mengatakan itu rumahku, bukan masjidku. Membedakan mana rumah, mana masjid. Maka tidak dibaur, mana tidak digabungkan mana rumah, mana masjid oleh Nabi sejak awal dibangunnya apa? Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu difahami. Maka kata Nabi, antara rumahku dan antara mimbarku itu ada kebun dari kebunnya surga. Maka siapa yang beribadah dan berdoa padanya, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya. Maka barakallahu fikum, kama jaa fil ahadits. Naam. Tentunya itu adalah yang dia sholat di depan lebih utama dari yang di belakang, sebagaimana Nabi mengatakan sebaik-baik shofnya lelaki adalah di depan dan yang terburuknya yang paling belakang. Dan Nabi pula mengatakan seandainya manusia tahu keutamaan shof pertama pada sholat, niscaya mereka akan mengundi siapa yang boleh di depan dan siapa yang boleh di belakang. Maka dari sini saya menasihati diri saya secara pribadi dan untuk seluruh saudaraku, bersemangatlah untuk di shof pertama di setiap sholat kita, jangan dikalahkan oleh anak-anak kecil. Ya, kenapa? Karena tentunya keutamaan itu untuk semua kita. Dan tidak ada yang pantas dikeluarkan dari shof pertama karena dia kecil. Enggak. ya. Akan tetapi yang perlu diperhatikan di sini adalah sholat yang sah. Adapun untuk anak-anak yang dia belum sholat, bisa sholat sah, maka sepantasnya walinya menahannya dan tidak menyibukkan yang lain untuk mengaturnya. Tahan semampunya. Boleh dibawa ke masjid, akan tetapi jangan menyibukkan yang lain untuk mengurusin yang belum bisa sholat. Nabi mengatakan, muru auladakum bisholah wahum abna'us sab'in. Perintahkan anakmu sholat usianya 7 tahun. Artinya yang belum 7 tahun, dan kita tahu usia anak-anak kita, karena kebanyakan sebelum 7 tahun itu belum mumayyiz. Kalau sholat belum bisa wudu, kalau berdiri belum bisa menghadap kiblat, dan masih banyak bermainnya. Maka yang demikian tentunya jangan kita menyakiti saudara kita yang sedang ibadah dengan tidak tertibnya anak kita. Boleh dibawa, karena Nabi juga membawa anaknya, tapi jangan dibiasakan, karena nanti taunya anak-anak tersebut akan terus bermain di dalam masjid karena tidak ada teguran. Lebih baik ditahan di rumah bersama umiknya dalam waktu yang singkat. Kalau memang belum ikut abinya, ikutkan setelahnya, ya, atau ditahan saat sholat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua dan tempat kita yang kita cintai ini. Tayyib. Dan hal lain yang perlu kita catatkan di sini, dari yang di Masjidil Haram Madinah, adalah menghindarkan hal-hal yang bid'ah dari menziarahi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan untuk rincian perkara-perkara yang sepantasnya dihindari di dalam Masjid Nabi yang terkait hal tersebut, semoga bisa kita sebutkan di kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mohon maaf atas naam perpanjangan waktunya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Shallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Faddalu hafizakumullah.